tapi semua terjadi di luar nalarku, salahku, salahku. Kini kita pun saling sakiti dan ingkari janji. Bukan ini salahku. Yeah, tapi sayang, beriku kesempatan untuk perbaikinya. Salahku, salahku. Kini kita pun saling sakiti dan ingkari janji. Satu-satunya penghuni di